putrane para piyayi iki nek diajari nabuh sih kersa. Diajari nari sih mangkat, iki nek diajari sinden kok jerekoso. Mula ya bener Petruk kuwi barang langka. Aku wen melu jemurung reng karo anake Bagong kuwi. Ya. Aku yen jurungke. Piye sajake piye? Lah ning ya kuwi. Kok malah ngedeg-deg iki to, Gong? Lah wong ladrang slamet ya ngurut nek obo medene wong kok. Terus nek mulih iki wah gontas iki isine iki pepak kaya terus. Eneng lepek. Eneng gelas. Wah, lah kuwi celemer nek kuwi. Ora ngudi kabisan kok mesti dudi mung mlebokke gelas iki kepiye bocah iki? Ah, ya wis ben. Ya wis sakarepe bocahe aku ora tau ngekang anak kok terus. Wis tak jareke. Sakarepmu wong menungso iki duwe nasib dhewe-dhewe. Kowe wong tuwa kudu tanggung jawab. Aku ya wis ora kurang tanggung jawab wong wis ndadekke anak. Aja mung dadekke tok ku ya iso pira-pira iki ya mawit-mawiti. Uwur-uwur, uwur-uwur apa badhok dhewe kurang uwur. Wah, duh. Wah, wis. Wah, Bagong degleng iki wis. Krama inggile metu. Gong, kowe iki ya mawas iki ning endi? Lek mbagong iki ning endi? Iki ning kampus, ngono. Ning nggon ilmiah. Pira-pira ki aja ninggal sopan santun. Nyelingono tata krama ki ngedohke nyang panyendhu. Nek kampus iki mesti apik ya. Iki jeglongke nek iki. Aku ki takon kok. Ayo sak ora-orane iki wong dadi mahasiswa. Sing mulang ki maha diwija. Ya ngerti yang tata krama. Ayo syukur nek ngono. Aku ya melu ngamini pancen ya kudune ngono ora kok dadi mahasiswa kok ngetengi wong ya aja lho. Kowe bocah ki nek kok tak pateni wingi omong sama kok celohak-celohok. Ning ya ora maido wong kampus ki ya isine ya wong kok dudu. Kampus ki isine wong dudu malaikat. Dadi ya wong ki jenenge titah. Ya ta? Titah ki ijik kesandangan apes murka karo lali. Ya ta? Wah, duh sajake rek. Kaya kiai mejang iki. Ya muga-muga sakwise entuk ilmu sing sarwa ilmiah bisa ngelingke sing padha lali benerke sing padha luput tumanjane aja nganti muspro nyang bebrayan agung iki. Nah iya, kudune ngono. Ya mung anake Garing kae kuwi dielingke. Garing ki omahe desa, sekolah ana kutha. Kutha ki werna-werna situasine. Arep yang swarga dalane angel, yang neraka gelis. Kerep yang juruk ngono gelis yang neraka kuwi. Ngopo kok yang juruk yang neraka? Ha nek ngrusaki tanduran ya cekel polisi ta. Iya. Kuwi. Terus karepmu. Aku mau ngomong apa? Waduh. Piye iki? Lah wong Bagong kok laleng iki pawitamu ki apa to, Gong? Lah aku ki sampe mulih ki wah laleng aku. Ki wis apa urung kok lali aku. Hah, ya bola-bali. Kaya ngene iki lho, swargane dadi Petruk, dadi Garing, dadi Bagong. Ora mung Petruk Garing Bagong ana ing desa ngadesa nanging wis klebu kemajuan sing tanpa upama sebab Petruk masuk dalam kampus. Wah iya. Luwe-luwe ing UNS mapan ing Kutha Madya Surakarta. Ora lali marang jati dirine. Ora lali marang ndeke dhewe, nguri-uri nyang kabudayane dhewe. Wah iki. Patut diacungi jempol. Iya, aku ditanggap kok cerewet. Ora bab perkara tanggapane nanging kepedulian terhadap senine dhewe kuwi ana ngono. Nek wong ora nanggap kuwi yen ngitungane ning bab kepedulian kuwi sing larang regane, Gong. Cemacem-macem kowe le. Tungkak raimu kowe engko. Ning ya tenan. Bareng tak tintingi kala mangsa ana sing paring dawuh, jari remaja muda kuwi ora seneng nyang kabudayane dhewe. Kuwi nek lagi tingkat SD, SMP. Ning nek wis nganti SMT, aku wis wiwit golek jati dirine. Luwe-luwe wis nyang mahasiswa. Kuwi bisa nyeleksi marang tontonan. Iki sing patut ditonton, iki sing patut ora ditonton. Iya. Mula ora aneh yen saiki saben kampus ki meh kabeh padha gelar kelir sauger ana dhewe senatalis ngono ya le. Jumbuh karo ngendikane Bapak Pembantu Rektor 3. Nyatane itung-itung aku kang gareng bakong oleh Swan mriki wis kurang luwih ping 6 iki. Iya. Aja tok watesi terus kok ndak bubar dalan lho terus. Ya wis pokoke saben taun ngono lah wis ora usah werna-werna. Ayo karo mene wong metruke ya ora adoh mung kari nelpon ya ta kemlayan kene iki sepira. Iya, ora usah nganggo hitung-hitungan werna-werna. Butuhe selo mangkat. Iya. Tunas tak bathi sanak. Pancen iku kudu ngono wong nyatane sing kepiye wae duwe turun. Ya muga-muga Gusti ngijabahi. Sok turune dhewe iki bisa sowan ning kampus UNS. Lah ini ya kudu nganggo ujian kok, Truk. Nek ujiane ora iso ya tidak mungkin bisa masuk. Saiki selektif kok mahasiswa niki calon niki pirang-pirang ewu. Mula kudu skill tenan bocah kuwi. Nek ora pinter tenan malah ora iso kuliah. Iya. Haning ya kabeh iki gumantung karo sing gawe ngecet lombok kok, Truk. Karemu piye? Aku ki ora kuliah ya tekan endi-endi. Ning ya ora saben wong kaya kowe, Gong. Ya sak ora-orane sangku kepinteran ki ya meksa ening bedane. Oh iya. Kang Gareng, apa? Aku nyawang kowe ki kok saiki kok beda karo adat to, Reng? Bab sing apa? Wih. Kok ketok klimis iki? Ya ada apa-apa iki? Iki sak pole mulih ke Australia iki dak mbagusi to Gareng iki. Wah, piye to? Aja bae ning ya ora umum, maju ya maju ya kudu iso ngenggor iki wong lanang kok nganggo stocking iki cara ngendi? Sopo? Gareng kuwi. Stocking iki lumrahe wong wedok le nganggo gareng wong lanang nganggo stocking gek nganggo ndek wong Australia tengah tekan gulu ya apa? Ben ora adem dengkulmu mlecat. Nggo nulak angin dane ya ora umum. Wah iya. Bareng ngejake saka Australia piye kabare Reng? Wah. Ya entuk pamujimu Truk. Mangkat mulih wilujeng ora ning apa-apa. Kowe ana kono garing ping pira? Kurang luwih ping 5. Ya sewengi, sing sewengi ping pindho, sing ping 3 mung sak jam karo 2 jam. Oke oleh dolan timbangane nyambung.